والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى هو إمام أهل السنة والجماعة، اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل، نسب إلى جده رحمة الله تعالى عليه. Dan Imam Ahmad adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bernama Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Beliau dinisbahkan kepada kakeknya. Kunyatuhu Abu Abdullah wa lahu ibn ismuhu Abdullah. Wa wulida al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala fi sanati 164 Hijriyah. وتوفي في سنة 241 هجرية. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kunyah beliau, nama panggilan beliau adalah Abu Abdullah, dan beliau memiliki seorang putra yang bernama Abdullah, dan beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. وهذا الرجل إمام لأهل السنة بل إمام للمسلمين، إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في التوحيد والعقيدة وإمام في الزهد وإمام في الورع رحمه الله تعالى. Dan beliau ini adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah imam dalam bidang hadis. Beliau juga adalah imam dalam bidang fikhi, demikian pula imam dalam bidang akidah, demikian pula beliau adalah imam bagi orang-orang yang wara, demikian pula imamnya bagi orang-orang yang zuhud. Jaa fi tarjamatihi aqwalun kathira tubayyinu manzilatahu wa 'azima qadrihi. Telah datang untaian-untaian mutiara yang indah yang menunjukkan bagaimana ya posisi beliau, kedudukan beliau yang mulia. Qala anhu al-mu'arrikhun fi zamanihi kana fi ad-din basiran ma ashadda basarahu wa si'ata 'ilmihi fi ad-din wa kana 'an ad-dunya saburan ma a'zama sabrahu 'ala ad-dunya. Dan para ahlu sejarah telah mencatat bahwasanya beliau adalah orang-orang yang memiliki ilmu di dalam agama. Beliau orang-orang yang memiliki basirah, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu agama. Demikian pula beliau adalah orang-orang yang bersabar terhadap perkara-perkara dunia. Dan alangkah sabarnya beliau terhadap berbagai macam bentuk ya perkara-perkara dunia. Wa hakadha fi zuhdi ma kana akhyarahu wa bis salihin ma kana alhaqa wa bil madin ma kana ashbahahu 'uridat 'alayhi ad-dunya fa'abaha wal bid'u sanafaha. Dan adalah beliau terhadap dan beliau adalah orang-orang yang termasuk ahli dalam zuhud, dan telah ditawarkan kepada beliau berbagai macam bentuk tawaran berupa perkara dunia, kemudian beliau tolak, dan juga beliau juga telah membantah orang-orang yang mendakwakan bid'ah. جاء في ترجمته أيضا أن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى قال كان في الإمام أحمد خصال ما رأيتها في عالم قط، كان محدثا وكان حافظا وكان زاهدا وكان عاقلا رحمه الله. Dan telah datang diriwayatkan dari Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, "Bu adalah pada Al-Imam Ahmad ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau yang tidak dimiliki oleh ulama yang lainnya. Adalah beliau adalah seorang muhaddis, orang yang ahli dalam hadis. adalah beliau seorang yang hafiz, penghafal. Demikian pula adalah beliau adalah orang yang zuhud. Wal Imam Ahmad rahimahullah taala thabata fi zamanihi fi fitnati wa mihnati khalq al-Qur'an thabatan 'aziman thabata Allah jalla wa ala bihi ahla zamanihi min al-muslimin. Dan adalah beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika terjadi fitnah khalqil Quran, beliau adalah orang yang paling kokoh, yang dengan kekokohannya membuat kaum muslimin yang lain ikut kokoh dengan kekokohan beliau, mempertahankan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Wal-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala min talamidihim Al-Imam Al-Bukhari ومن تلاميذه الإمام مسلم ومن تلاميذه الإمام أبو داود وهكذا الإمام علي ابن المديني رحمة الله تعالى عليهم. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah memiliki beberapa murid-murid yang senior. Di antara murid-murid beliau adalah Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim, demikian pula Al-Imam Abu Daud, demikian pula Ibn al-Madini رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا من تلاميذه ابنه عبد الله وأيضا ابنه صالح وهكذا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي. Dan di antara murid-murid beliau adalah putranya beliau sendiri yang bernama Abdullah, demikian pula putranya beliau yang bernama Saleh, demikian pula di antara murid beliau adalah Abu Zur'a Ar-Razi وأبو حاتم رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا من تلاميذه عثمان ابن سعيد الدارمي وآخرون من أئمة وعلماء المسلمين. Dan juga di antara murid-murid beliau adalah Uthman ibn Sa'id ad-Darimi رحمة الله عليه, demikian pula ulama-ulama yang lainnya yang merupakan imam di dalam agama ini. Mereka semua adalah murid-murid beliau. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى مع عظيم مقامه وعلو قدره وشانه وسعة علمه وقوة ثباته رحمة الله تعالى عليه له مؤلفات وله كتب تخدم الإسلام والمسلمين. Dan Imam Ahmad rahmatullah alaihi yang beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Naam, demikian pula beliau memiliki beberapa kitab-kitab karangan yang dengan kitab-kitab tersebut memberikan ya faedah kepada kaum muslimin. Wa min a'zami kutub al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi ma ya'rifuhu katsirun min al-muslimin mimma yusamma bil musnad wal ladhi nuhilu ilayhi fi darsina fi bulugh al-maram wa ghayrihi عند أن نقول والحديث رواه الإمام أحمد أي في مسنده رحمة الله تعالى عليه. Dan di antara kitab-kitab beliau yang masyhur yang dikenal di kalangan kaum muslimin adalah kitab beliau Al-Musnad, yaitu Musnad Al-Imam Ahmad, yang telah kita lewatkan penyebutannya dalam kitab pelajaran Bulughul Maram ketika Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan rawahu Al-Imam Ahmad, ay maksudnya adalah Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. وأيضا له كتاب بعنوان الرد على الجهمية وكتاب آخر بعنوان السنة وكتاب ثالث بعنوان كتاب الصلاة. Demikian pula di antara kitab-kitab beliau yang berjudul الرد على الجهمية, tentang bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Demikian pula di antara kitab beliau السنة, demikian pula kitab الصلاة. وهكذا له كتاب الورع وله كتاب الزهد وله كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Demikian pula di antara karya beliau adalah kitab al-wara, kitab al-zuhud dan fadail as-sahaba. فهذه مقدمة وترجمة يسيرة لهذا الإمام العلم ذكرناها بارك الله فيكم من أجل أن يعلم السامعون أن إن حدثنا عن أئمتنا فهم أئمة نور وهدى هم العلماء الربانيون رحمة الله تعالى عليهم. Dan inilah biografi singkat tentang Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan jika kita berbicara tentang biografi mereka, para ulama kita, itu adalah sebagai petunjuk, cahaya yang dengannya kita meraih manfaat dari biografi mereka. Wahum ahlul zuhdi wal wara'. Dan mereka adalah orang-orang yang zuhud, orang-orang yang wara', yang sangat berhati-hati, yang memiliki kehati-hatian terhadap dalam menghadapi suatu masalah. Wahum ahlul khawfi wal tuqa wal khasyah lillahi jalla wa'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ulama kita adalah orang-orang yang bertakwa, yang memiliki takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahumul ulama al-amilun. Mereka adalah para ulama yang amilun. Mereka adalah ulama yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Wahumul muhadithun al-muallifun al-musannifun. Dan mereka adalah para pakar hadis. Adalah mereka adalah penulis-penulis kitab. Mereka adalah pakar-pakar hadis yang menulis kitab-kitab. Fahumul qudwatu fil mujtama'. Mereka adalah suri teladan di tengah-tengah umat. Wahum a'immatun fid din. Dan mereka adalah para imam-imam yang diteladani dalam beragama. Rahmatullahi ta'ala alaihim ajmain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruhnya. Hum salafun salih alladhina yajib alaina an nata'assa wa naqtadiya bihim. Mereka adalah pendahulu-pendahulu kita yang wajib bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Fil ilm wal amal wal da'wati ila Allah azza wa jal. Baik dari sisi ilmu, dari sisi pengamalan, demikian pula dalam berdakwah. Fil zuhdi wal wara' wal akhlaq wal adab. Baik dari sisi zuhud, wara', sikap kehati-hatian, demikian pula naam dari sisi ilmu, dakwah dan yang lainnya.